Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk memberikan apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk anak-anak mereka. Karena sesungguhnya pendidikan yang diberikan oleh orang tua, bagaimana mereka menunaikan tanggung jawab mereka sebagai orang tua, ini semua akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang tidak boleh untuk dilalaikan oleh setiap orang tua, bahwa mereka ketika mendidik anak-anak mereka, memberikan fasilitas kepada anak-anak mereka, memberikan perhatian dan kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka, ini semua akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu tidak boleh bagi para orang tua untuk lalai. Ya. Dan perkara yang sering dilalaikan oleh orang tua adalah mereka tidak mau tahu atau tidak berusaha mempelajari bagaimana cara mendidik anak-anak di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mereka mendidik anak-anak mereka sebatas dengan apa yang mereka ketahui saja, tidak mau menambah ilmu. Bagaimana sih agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh? Metode apa sih yang harus mereka tempuh agar anak-anak mereka ini menjadi anak yang saleh? Kesalahan-kesalahan apa saja yang perlu diwaspadai oleh setiap orang tua agar mereka tidak terjatuh pada kesalahan tersebut? Banyak di antara kita menempuh pendidikan formal dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Kemudian kuliah 4 atau 5 tahun sebagai bekal kita untuk bekerja mencari nafkah. Tapi sudah berapa banyak waktu dan usaha yang kita tempuh untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita? Sudahkah kita sisihkan waktu kita untuk belajar menjadi orang tua yang baik, yang sesuai dengan tuntunan agama kita? Banyak di antara orang tua lalai dalam perkara ini. Padahal ini adalah salah satu hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karena itu saudaraku, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, majelis-majelis seperti ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah bekal kita untuk menjadi orang tua. Ini adalah bekal kita untuk mempertanggungjawabkan pendidikan anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua dalam mendidik putra-putri mereka. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membahas kesalahan yang berkenaan dengan pemberian nama. Ya, kita bahas secara tuntas dengan panjang lebar kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam masalah pemberian nama. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Kesalahan yang ke-16, kata penulis rahimahullah au hafizahullahu taala, maqtul walid tawilan kharijal manzil. Termasuk kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua dan ini berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak mereka adalah orang tua tinggal di luar rumah dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Artinya bapak atau ibunya itu meninggalkan rumah dalam jangka waktu, tempo waktu yang panjang. Kata beliau, fabadul aba yahmilu manzilah wa yamkutu tawilan kharijah. Sebagian dari bapak-bapak, mereka mengabaikan rumah mereka dan tinggal dalam waktu yang lama di luar rumah. Mimma yuridul aulad lil fitan. Hal ini apabila mereka lakukan secara terus-menerus akan membawa atau menyebabkan anak-anak mereka terjatuh ke dalam fitnah, terjatuh ke dalam penyimpangan, wal masaib dan musibah-musibah, wadzaya wal inhiraf. Demikian juga akan membuat anak-anak mereka jatuh ke dalam perbuatan yang sia-sia, bahkan penyimpangan demi penyimpangan. Jadi seorang kepala keluarga meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Bisa karena pekerjaannya, ya, bisa karena alasan-alasan yang lain. Misalnya dia berpoligami, punya dua istri, punya dua rumah. Dia tinggalkan salah satu rumahnya, kemudian untuk tinggal di rumah yang satunya, mengabaikan rumah yang sebelumnya. Ini bisa saja terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak tidak ada yang membimbing. Karena bapaknya tidak ada di rumah, dia hilang figur seorang ayah, kehilangan figur seorang ayah. Jatuhlah anak-anak tersebut ke dalam sekian banyak penyimpangan karena tidak ada yang membimbing. Kata beliau, wa min madhahiri dzalika ma yali. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut atau bentuk-bentuk meninggalkan rumah di antaranya al-ishtighalu 'anil aulad bil bai'i wasyira' wat tijarah. Terlalu sibuk, ya, bekerja, melakukan jual beli dan perdagangan. Ini sering terjadi pada sebagian orang tua, terutama yang berwirausaha. Pekerjaannya benar-benar menyita waktu dia, sehingga lebih banyak tinggal di luar daripada kembali ke rumahnya. Walau utibal abu, Walau utibal abu ala dhalika laqala innama a'mal li ajlihim. Kalau sang ayah itu dikritik, kenapa kok ayah sering meninggalkan rumah, jarang berada di rumah, sibuk di luar. Dia mengatakan innama a'malu li ajlihim. Saya ini bekerja demi mereka, demi keluarga. Ini banyak kita dapatkan di kalangan para bapak, ya. Sibuk bekerja sehingga tidak pernah berada di rumah. Kalau memang pekerjaan itu menuntut dia untuk berada banyak di luar rumah, atau menuntut dia untuk berada jauh dari rumahnya, maka hendaknya dia tidak mengurangi hak anaknya untuk mendapatkan perhatian. Alhamdulillah sekarang di masa kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa menggunakan berbagai macam alat komunikasi. Ya. Misalnya bapaknya bekerja di luar kota, ya, kerja di tambang misalnya. Dia bisa sempatkan waktunya, walaupun dia tidak pulang ke rumah, dia telpon anaknya, ngobrol sama anaknya, bagaimana perkembanganmu di sekolah, apa yang terjadi hari ini. Ya. Alhamdulillah sekarang tidak hanya telepon saja, kita sudah bisa bertatap muka pakai layanan internet, pakai Skype, pakai Line, bisa langsung telepon sambil melihat. Ayahnya bisa melihat anaknya, anaknya bisa melihat ayahnya. Jadi tidak ada lagi alasan anak-anak itu kehilangan figur ayah. Yang penting ada kemauan dan kita benar-benar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Jadi bukan alasan ayahnya sering meninggalkan rumah, kerja jauh, kemudian tidak dekat. Manfaatkan fasilitas yang ada. Telepon anaknya, ajak ngobrol. Kemudian kalau dia sudah berada di rumah, jangan sibuk dengan yang lain. Manfaatkan waktu di rumah itu bersama keluarga. Banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Misalnya dia kerja di rig, di pengeboran minyak. Biasanya ada jadwalnya, mungkin kerja 1 bulan, libur 2 pekan. Nah, ketika dia kembali ke rumah, benar-benar manfaatkan waktu tersebut untuk dia bersama dengan anak-anaknya. Ya. Mengantar anaknya ke sekolah, menjemput anaknya ke sekolah, selama perjalanan itu ngobrol, nanti diajak main kemana, agar anak-anak tuh dekat tetap kepada bapaknya. Sebagian orang tua malah sibuk. Ketika dia off, tidak bekerja, cari pekerjaan yang lain. Ini keliru. Anak-anak juga harus mendapatkan porsi, ya, untuk mendapatkan perhatian dari bapaknya. Jadi walaupun bapaknya bekerja, dia tetap punya waktu untuk bersama bapaknya, mendapatkan kasih sayang dan perhatian bapaknya. Kemudian yang kedua kata beliau, termasuk perbuatan meninggalkan anak dalam jangka waktu yang lama adalah as-safaru tawil kharijal bilad lil amal awin nuzhah. Meninggalkan atau safar yang lama, perjalanan panjang di luar negeri untuk tujuan pekerjaan atau berrekreasi. Ya. Terkadang orang tua sibuk di luar, seperti yang kita sampaikan tadi. Tidak hanya dalam rangka bekerja, tidak hanya dalam rangka mencari nafkah, tapi juga berlibur. Kadang dia berlibur ke luar negeri, anaknya ditinggalkan. Ini akan semakin membuat jurang antara orang tua dan anak. Anak-anak itu hendaknya senantiasa berada bersama kedua orang tuanya. Yang lebih parah lagi, poin yang ketiga kata beliau, al-ukuf sa'at at-tiwal ma'ashabi fi istirahat wa al-mutanazziyat. Naam. Wal-mutanazihat. duduk berlama-lama dengan sahabat-sahabatnya, dengan rekan-rekannya, di tempat-tempat istirahat, di tempat-tempat peristirahatan, dan tempat-tempat rekreasi. Ya, ini sebagian bapak-bapak setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya, tidak langsung pulang ke rumah, tapi mampir dulu ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat istirahat, nongkrong dulu bersama teman-temannya. Padahal waktu dia bekerja itu sudah cukup menyedot waktu dia. Ditambah lagi setelah dia melakukan pekerjaannya, selesai dari pekerjaannya, refreshing dia dengan teman-temannya. Sebagian pergi ke mall, makan rame-rame sama teman-temannya, atau pergi ke karaoke, nyanyi bersama teman-temannya. Dia lupa bahwa anak-anaknya itu sudah menunggu di rumahnya. Harusnya kita yang bekerja, itu begitu selesai kita dari pekerjaan kita langsung pulang ke rumah. Apakah kita tidak rindu dengan anak-anak yang sudah kita tinggalkan sepanjang hari? Apakah kita tidak ingin mendengar bagaimana cerita mereka? Apa yang terjadi di sekolah mereka? Ya. Harusnya orang tua itu punya kerinduan kepada anak-anaknya. Terutama bapak-bapak yang bekerja. Bekerja itu jangan terlalu diporsir. Ya. Ini kebanyakan kita tidak bisa memanage waktu. Tidak bisa memanage waktu. Waktu bekerja itu sudah disiapkan sedemikian rupa agar kita bisa efektif. Artinya begitu selesai jam kantor, itu sudah selesai pekerjaan. Kalau belum selesai pekerjaan, berarti ada yang salah dalam manajemen waktu kita. Jangan biarkan kesalahan seperti ini menyita waktu kita bersama anak-anak kita. Atur sebaik mungkin. Atur sebaik mungkin. Jangan sampai pekerjaan kita menyita atau mengambil waktu kita bersama anak-anak. Nah, kalau pekerjaan saja tidak boleh menyita waktu kita bersama anak-anak, apalagi yang di luar pekerjaan, yang tidak perlu. Ya, agar bisa dekat dengan teman-temannya, agar bisa kompak dengan timnya, akhirnya makan bareng di mall. Ya. Habis makan nanti selfie. Habis selfie nanti diupload di Facebook, di media sosial. Nah, ini kan pola-pola seperti ini yang sekarang sedang marak. Ya. Lupa dia bahwa di rumah ada anak istri menunggu. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang itu punya prioritas. Punya prioritas. Apa yang akan membawa kebahagiaan yang hakiki bagi dia di dunia dan di akhirat, itulah yang menjadi prioritas dia. Adapun apa yang sifatnya hanya kebahagiaan semu, hendaknya dia buang. Ya, dicoret dari daftar pekerjaan yang harus dia lakukan. Bekerja seperlunya saja, jangan diporsir. Ya. Yang penting kita apa? Tetap punya hubungan baik dengan keluarga kita. Apalagi kalau waktu itu dipakai untuk pekerjaan yang sia-sia atau bahkan memudaratkan. Ya. Kayak tadi, kumpul-kumpul, mungkin ikhtilat juga, campur baur antara laki-laki dan perempuan, bahkan maksiat. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Semakin kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, itu semakin baik keislaman kita. Nah sekarang kumpul-kumpul dengan teman-teman kita itu, apa manfaatnya? Masing-masing hendaknya mengukur. Apa faedahnya kita menghabiskan waktu dalam jangka waktu yang lama dengan teman-teman kita? Nongkrong di kafe, ya, makan malam bersama. Apa manfaatnya? Lebih baik kita selesai pekerjaan, langsung pulang ke rumah, temui anak-anak kita, peluk dan cium mereka, kemudian ajak mereka berkomunikasi. Tanya apa yang terjadi di sekolah, bagaimana perkembangan hafalan Al-Quranmu. Kan nanti anak-anak itu akan cerita. Ya. Saya heran kepada orang-orang yang tidak ingin pulang segera ke rumah. Bertahan di kantor, ya. Asik dengan laptopnya. Heran. Padahal kalau pulang ke rumah, melihat anak-anak itu membuat kita bahagia, fresh kita. Ya. Harusnya ketika sudah masuk waktu pulang, sudah beres-beres, tutup, langsung pulang ke rumah. Ya. Jangan sampai kita terlalu terlena dengan pekerjaan kita, sehingga kehilangan kebahagiaan yang hakiki bersama keluarga kita. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai darinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jadi nikmat waktu luang itu termasuk nikmat yang banyak orang lalai. Mau dimanfaatkan untuk apa waktu luang ini? Waktu setelah pulang dari kantor ini dimanfaatkan untuk apa? Makanya kita harus benar-benar memanfaatkan waktu ini, jangan sampai terbuang sia-sia begitu saja, bahkan menjadi penyebab retaknya hubungan kita dengan anak-anak kita. Kemudian poin yang keempat kata beliau, yang masih berhubungan dengan meninggalkan rumah, adalah ihmalul baitil awal idza banal ab bi zaujatin jadidah. Seorang ayah meninggalkan rumahnya yang pertama apabila dia menikah lagi. Wasakana ma'aha bimaskanin jadid, dan tinggal bersama istri barunya di rumah yang baru. Ya. Ini juga termasuk ihmal, pengabaian. Ya. Seorang ayah dikatakan telah mengabaikan anaknya apabila dia meninggalkan rumah istri pertamanya, kemudian tinggal hanya di rumah istri keduanya. Mungkin bosan dengan istri pertama, istri kedua lebih fresh, istri yang kedua lebih muda, akhirnya dia tinggalkan begitu saja. Ini satu hal yang harus diperhatikan, terutama bagi para pelaku poligami. Poligami itu bukan satu hal yang terlarang di dalam agama kita, satu hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Namun hendaknya seseorang berlaku adil ketika melakukan poligami. Jangan hanya karena dia cinta dan sayang kepada salah seorang istrinya, kemudian istri yang lain atau keluarga dari istri tersebut diabaikan. Hendaknya dia tetap berlaku adil, membagi waktu. Tidak hanya nafkah saja, tapi juga waktu harus dibagi dengan adil. Apabila waktu di istri pertama itu 1 pekan, maka hendaknya waktu di rumah istri kedua pun harus 1 pekan. Tidak boleh lebih. Apalagi kalau dia benar-benar meninggalkan keluarganya yang pertama. Inilah perbuatan zalim kepada anak istrinya. Anak istrinya itu masih berhak untuk mendapatkan perhatian dari dirinya. Bukan berarti dia nikah yang baru kemudian keluarga yang dulu diabaikan. Ini salah. Dan inilah yang akan menyebabkan citra poligami itu menjadi negatif. Mau tidak mau, suka tidak suka, poligami itu menjadi negatif di kalangan kaum muslimin itu sendiri karena tindakan para pelakunya. Jadi mereka berpoligami tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang harusnya mereka adil dalam poligami tersebut, namun mereka tidak tunaikan keadilan tersebut. Lebih condong kepada istri yang dia cintai, kemudian dia tinggalkan istri yang lama. Dan ini akan berpengaruh terhadap anak-anak. Anak-anaknya akan diabaikan, akan terabaikan. Karena dia hanya berada di salah satu rumah. Sedangkan anak-anak yang berada di rumah yang satunya tidak mendapatkan perhatian. Dan ketahuilah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa menjadi sebab durhakanya anak kepada sang bapak. Ya. Jadi kalau seorang bapak, dia menginginkan agar semua anaknya berbakti. Kalau dia menginginkan semua anaknya berbakti, dia harus kasih perhatian yang sama. Jangan hanya memberi perhatian kepada anak dari istri yang dia sukai. Sedangkan anak dari istri yang kurang dia sukai tidak diberikan perhatian yang sama. Nanti anak-anak ini akan tumbuh besar, akan tumbuh dewasa. Nah, ketika kita sudah berusia tua, berusia lanjut, membutuhkan bakti mereka, bisa jadi anak-anak yang sebelumnya kita abaikan ini tidak mau berbakti. Dia akan punya alasan. Dia akan berargumen. Kan dulu bapak selalu tinggal di rumah istri muda bapak, sedangkan kita diabaikan. Ya sudah, kalau bapak sakit, suruh mereka merawat bapak. Mereka akan berargumen seperti ini. Sekarang pertanyaannya, salah siapa? Salah siapa kalau nanti anak-anak di usia mereka yang dewasa tidak mau berbakti? Jawabannya, salah si bapak sendiri. Karena dia lebih senang tinggal di satu rumah kemudian mengabaikan rumah yang lain. Kemudian kata beliau, wakam minan nas may yahmilu baitahul awwal idza bana bi zaujatin jadidah. Betapa banyak orang yang mengabaikan rumahnya yang pertama apabila dia menikah dengan istri yang baru. Fayudhi'u aulad, maka dia pun mengabaikan anak-anaknya. Wa yatasharradun bisababin shighali walidihim wa bu'duhu anhum. Maka anak-anaknya pun terabaikan, terjatuh pada sekian banyak penyimpangan karena kesibukan bapaknya dan jauhnya bapaknya dari mereka. Sibuk dengan keluarga yang baru, jauh dari keluarga yang lama, akhirnya anak-anak tidak mendapatkan perhatian dan jatuh pada sekian banyak penyimpangan. Maka perlu diingatkan kepada setiap orang yang menjalani pernikahan poligami, hendaknya mereka berlaku adil. Jangan sampai timpang sebelah. Karena syaratnya seseorang melakukan poligami itu harus adil. Kalau dia tidak bisa adil, maka diperintahkan baginya untuk cukup dengan satu orang istri. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fankihu ma fabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan nikahilah oleh kalian wanita yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Jadi boleh kita menikah 2, 3, atau 4. Tapi syaratnya apa? Harus adil. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah satu. Cukup satu. Karena konsekuensi dari poligami itu banyak. Jangan memikirkan hanya senangnya saja. Ya, senang punya dua istri. Ya, jadi gak bosan. Tiga hari di rumah yang satu, bosan pindah lagi ke rumah yang lain, ganti-ganti. Kan enak. Tapi jangan dipikirkan enaknya saja, tapi implikasi dari pernikahan poligami itu. Artinya kita punya tanggung jawab dua rumah. Kita punya tanggung jawab anak-anak yang di rumah yang satu dengan anak-anak yang di rumah yang lain. Ini harus sama perhatiannya. Harus adil. Ini implikasi dari praktek poligami yang harus kita benar-benar harus kita pikirkan. Jangan memikirkan enaknya saja. Ya. Dan apabila seseorang tidak bisa berbuat adil dalam poligami, maka dia akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari kiamat nanti dia akan datang menemui Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan pincang kakinya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahum ra'atan yamilu ma'a ihdahuma 'alal ukhra ja'a yaumal qiyamah wa ahadu shiqqaihi saqit." Barang siapa yang memiliki dua orang istri, kemudian dia condong kepada salah satu di antara keduanya, melebihkan salah satu di antara keduanya daripada yang lainnya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan kakinya pincang. Ya. Ini akibat tidak adil kepada istri-istrinya. Ini suatu kehinaan. Jangan dianggap enteng ya. Sebagian orang bilang, wah cuma pincang aja kok. Ya. Balasannya cuma pincang saja. Ya sudah, gak apa-apa, gak adil di dunia. Cuma pincang saja balasannya. Jangan, ya. Ini menunjukkan kehinaan bagi orang-orang yang tidak bisa berbuat adil dalam kehidupan poligaminya. Poin yang selanjutnya kata beliau, kalau 4 poin sebelumnya ini berkaitan dengan bapak, dengan ayah. Sekarang bagaimana dengan ibu? Demikian juga ibu. Ya. Termasuk kesalahan yang besar adalah seorang ibu itu sering keluar rumah. Sering keluar rumah, berada di luar rumah. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, kasratu hurujil minal manzil, ibmali aswaq, auli ziarat. Seorang ibu banyak meninggalkan rumah, baik itu ke pasar atau untuk melakukan kunjungan-kunjungan. Ya. Ibunya sibuk di luar, sibuk dengan seabrek kegiatan, belanja, arisan, apalagi kegiatan yang biasa dilakukan ibu-ibu, senam, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan terkadang lebih sibuk daripada bapaknya. Kalau dulu zaman Orde Baru, ada kegiatan Dharma Wanita. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak. Ada kegiatan Dharma Wanita, kegiatan PKK, apalagi, ya, banyak kegiatan yang dibuat untuk ibu-ibu. Nah ini kalau kegiatan-kegiatan ini menyita waktu, sebaiknya ditinggalkan. Ya. Jangan sampai rumah ditinggalkan karena kegiatan atau urusan-urusan yang tidak penting seperti ini. Dan satu hal yang perlu disadari oleh ibu-ibu, bahwa tinggalnya mereka di rumah itu lebih baik. Bahkan inilah yang lebih utama bagi mereka. Seorang wanita itu hendaknya mayoritas waktunya dia berada di rumah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah memerintahkan kepada para wanita mukminah, dan tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita agar mereka tetap berada di rumah-rumah mereka, dan janganlah mereka berhias sebagaimana perhiasannya wanita jahiliyah, menampakkan kecantikannya di luar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tempat yang terbaik bagi para wanita adalah di rumahnya. Sehingga mereka tidak boleh keluar rumahnya melainkan ada hajat yang penting. Seperti menuntut ilmu, belajar agama. Ya, tidak mengapa mereka keluar untuk belajar. Ya, walaupun kalau bisa mereka belajar di rumah mereka itu lebih baik. Alhamdulillah di masa kita ini media untuk belajar itu sangat banyak. Seseorang bisa mendownload taklim-taklim dari internet, kemudian dia putar di rumahnya, dia catat faedah dari taklim-taklim tersebut, ya. Atau bisa juga dari siaran radio. Banyak sekali faedah atau banyak sekali wasilah perantara untuk mendapatkan ilmu tanpa seseorang itu harus keluar dari rumahnya. Namun apabila dia keluar untuk suatu hal yang benar-benar penting, termasuk menuntut ilmu, hal ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Hanya saja setelah dia selesai melakukan pekerjaannya atau menunaikan hajatnya, segera dia kembali ke rumahnya. Segera dia kembali ke rumahnya. Jangan terlalu lama berada di luar. Inilah tuntunan syariat kita kepada para wanita muslimah. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaknya kalian tetap berada di rumah-rumah kalian. Nah, satu hal juga yang berhubungan dengan masalah ini, yakni masalah perempuan tinggal di rumah, hendaknya setiap suami atau para bapak itu menyiapkan atau membuat rumah itu nyaman bagi para istri. Suatu hal yang mungkin kurang baik bagi kita, kita menyuruh istri-istri kita berada di rumah, tapi rumah itu menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi dia, menjadi tempat yang membosankan bagi sang istri. Maka kita pun sebagai kepala keluarga harus berusaha bagaimana caranya agar istri kita itu betah di rumah. Kalau kita memiliki kelapangan rezeki, belikan alat-alat yang bisa dia pergunakan untuk berkreasi di rumah. Berikan misalnya alat pembuat kue, mixer, blender, oven, ya. Sehingga wanita itu betah di rumah. Punya kegiatan di rumah. Atau kalau dia suka menjahit, belikan alat jahit, alat obras. Sehingga wanita itu benar-benar betah di rumah. Ya. Jangan kita menyuruh wanita itu betah di rumah, tapi tidak kita fasilitasi. Alhamdulillah kalau mereka bisa sabar, tapi tidak semua wanita itu bisa bersabar. Akhirnya dia cari kegiatan di luar. Ini para kepala keluarga itu harus sensitif. Mungkin mereka malu menyampaikannya atau enggan menyampaikannya kepada kita, tapi kita yang harus tahu apa yang menjadi kebutuhan istri kita di rumah sehingga mereka bisa betah. Ya. Satu faedah yang kami dapatkan ketika berada di Yaman, ketika kita belajar di Yaman, kalau melihat rumahnya orang-orang di Yaman dari luar itu kesannya sangat sederhana. Ya. Cuma susunan batako-batako, terlihat kusam. Rumahnya model lama, jadul. Tapi subhanallah, kalau antum masuk ke dalam rumah mereka, kita akan dapatkan rumahnya itu adalah rumah yang nyaman. Ya. Karpetnya tebal, kemudian apa? Dipasangi AC. Ya. Dapurnya apalagi, dapurnya sangat bersih, lengkap fasilitasnya, kompornya, kemudian oven, fasilitas-fasilitas untuk istri itu lengkap. Saya pernah bertanya kepada salah seorang penduduk di sana, Ya. Karena ini bukan satu dua rumah, tapi hampir semua rumah seperti ini. Ya. Saya bertanya, kenapa kok rumah kalian ini modelnya dari luar kelihatan kusam, tapi di rumah nyaman sekali. Di dalam begitu nyaman. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, wanita itu diperintahkan untuk berada di dalam rumah. Sehingga kami pun berupaya untuk menerapkan firman Allah ini dengan cara membuat nyaman rumah bagi istri-istri kami. Jadi demikian mereka mensiasati. Mungkin bagian luar rumah tidak perlu yang bagus. Tapi yang penting dalamnya nyaman. Sehingga keluarga kita, istri kita itu berada di rumah, betah dia. Ini yang harusnya kita pikirkan juga. Jangan kita menuntut agar istri kita berada di rumah, jangan keluar rumah, tapi tidak kita fasilitasi, tidak kita berikan kenyamanan di dalam rumah kita. Ini satu hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh para kepala keluarga. Jangan hanya menuntut wanita berada di rumah tanpa dibuat nyaman mereka di dalam rumah tersebut. Beliau menutup pembahasan ini, kata beliau, hadhihi ba'du mazahir al-makfi kharijil manzil. Inilah contoh-contoh seseorang meninggalkan rumahnya. Fakam fi hadha sani' min ihmalin lil aulad. Maka betapa banyak pengaruh jelek yang timbul dari perbuatan ini berupa pengabaian terhadap anak-anak. Wa kam fihi min ta'ridillahum lil fitnah. Dan betapa banyak perbuatan ini menyebabkan anak-anak tersebut terjatuh dalam fitnah, terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan. Karena dia tidak mendapatkan perhatian baik dari bapak maupun ibunya, dia akan mencari orang lain, mencari figur yang lain yang memperhatikan dia. Anak-anak pun bisa terjatuh dalam pergaulan yang salah karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak ibunya. Di luar rumah dia mencari perhatian dari orang lain. Fakam fihi min hirmani lahum min asyafaqah war riayah wal inayah. Dan betapa banyak perkara ini menimbulkan pengaruh, ya, terhalangnya mereka dari kasih sayang, penjagaan dan rahmat dari kedua orang tuanya. Wa ma ahsana maqil. Betapa baiknya apa yang diucapkan oleh penyair. Laisal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila. Innal yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula. Subhanallah. Perhatikan syair ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kata penyair, bukanlah anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh kedua ibu bapaknya dan meninggalkannya dalam keadaan terhina. Jadi yang disebut anak yatim menurut beliau bukan anak yang ditinggal mati oleh kedua ibu bapaknya dan meninggalkannya dalam keadaan terhina. Tapi apa hakikat anak yatim? Innal yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula. Sesungguhnya anak yatim itu adalah anak yang ditelantarkan oleh ibu atau bapaknya yang terlalu sibuk. Dia punya ayah, dia punya ibu, tapi karena masing-masing sibuk, jadilah dia seperti anak yatim, anak yang terlantar. Maka jangan sampai ini terjadi pada anak-anak kita. Ya, kita harus benar-benar bisa membagi waktu. Jangan sampai pekerjaan kita menyita waktu kita bersama anak-anak kita. Ya. Memang sungguh mengherankan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya, apa yang ada di benak sebagian bapak-bapak. Mereka sudah sibuk bekerja, ketika ada waktu untuk bersama anak istrinya, mereka malah cari kesibukan yang lain. Ya, sibuk mancing, sibuk sepedaan, ya, sibuk apalagi yang sekarang lagi ngetren, tembak-tembakan soft gun, ya. Ini banyak nih bapak-bapak muda terutama. Padahal anak di rumah itu menunggu bapaknya untuk ngajak main bersama, ya. Pengen digendong oleh bapaknya, pengen bercanda bersama bapaknya. Tapi bapaknya sibuk dengan teman-temannya. Ini jangan terjadi pada kita. Perbaiki manajemen waktu kita. Sehingga waktu bersama anak-anak itu lebih banyak. Inilah poin yang pertama yang beliau sampaikan. Ini tentang meninggalkan rumah. Ya, terlalu lama meninggalkan rumah sehingga anak-anak terabaikan. Poin selanjutnya, suatu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua adalah addu'a 'alal aulad, mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya. Ya. Terkadang kita kalau sedang kesal kepada anak-anak, ya, sedang marah kepada anak-anak, tidak sadar terlontar dari lisan kita doa kejelekan kepada anak-anak kita. Ya. Kalau zaman kita ini mungkin sudah agak jarang. Tapi zaman dulu, orang tua kita, kakek nenek kita, itu sering sekali. Dari lisannya kalau ada perlakuan dari anaknya atau ada kelakuan anaknya yang membuat dia sebal, doakan kejelekan. Awas nanti kamu. Ya. Ditumbur mobil atau didoakan kejelekan yang lainnya. Kata beliau, fakam minal walidain khususan al ummahat. Betapa banyak orang tua khususan al ummahat, terutama para ibu. Perhatikan ini, para ibu. Ya. May yad'u ala auladih, yang mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya. Ya. Fatajidu al-um li adna sababin tad'u ala walidih ala walidiha al-bari bil humma. Maka kita dapatkan sebagian ibu karena sebab yang sepele dia mendoakan anaknya yang tidak bersalah agar sakit demam. Ya. Au ayyuktal birrasas, atau agar anaknya itu terbunuh ditembak. Ya. Au antahdahsuhu sayarah, atau agar anaknya itu ditabrak mobil. Sering ya mungkin anak-anak kecil itu ya. Awas kamu ya. Nanti ditabrak mobil. Awas nanti ditembak. Ya. Au ayyusab bil ummi was-samam, atau mendoakan anaknya agar buta atau tuli. Wa tajidu minal aba may yad'u ala abna'ihi bi mujarradin ayyara minhum uquqan aw tamarradan rubbama kana huwa sababu fi. Dan sering pula kita dapati sebagian bapak mendoakan anak-anaknya, mendoakan kejelekan kepada anak-anaknya karena dia melihat satu bentuk kedurhakaan atau pembangkangan dari anaknya yang sebenarnya bapaklah yang bersalah dalam permasalahan itu. Artinya dialah yang menjadi sebab mengapa anaknya durhaka, dia yang menjadi sebab mengapa anaknya membangkang. Tapi ketika anaknya itu membangkang atau durhaka, dia mendoakan kejelekan kepada anaknya tersebut. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita. Jangan sampai terlontar dari mulut kita doa kejelekan kepada anak-anak. Ya. Dan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa kejelekan seorang bapak atau seorang ibu kepada anaknya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul kita sebagai orang tua harus bisa menjaga lisan kita. Harus bisa menjadi orang yang sabar. Benar-benar menjaga emosi kita. Jangan sampai keluar dari lisan kita doa kejelekan kepada anak-anak kita. Apapun yang mereka lakukan, apapun kesalahan yang mereka lakukan, jangan sampai kita hukumi dengan mendoakan kejelekan kepada anak kita. Kata beliau kemudian, wa ma'alima alwalidan anna hadha ad-du'a rubbama wafaqa sa'ata ijabatin. Orang tua ini tidak menyadari bahwa doa yang dia panjatkan itu bisa jadi ya bertepatan dengan waktu ijabah, waktu dikabulkannya doa. Fataqa'a ad-da'watu muqi'aha, maka terjadilah sesuai dengan apa yang dia doakan. Fayandaman ulati sa'ati mandam, maka dia pun benar-benar menyesal terhadap doa yang dia panjatkan. Ya, jangan sampai kita menyesal apa yang terjadi pada anak kita berupa musibah atau kecelakaan mungkin karena doa kita sendiri. Karena tidak sabar menghadapi kelakuan anak-anak kita, kemudian terlontar dari lisan kita doa kejelekan bagi mereka. Pas bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Akhirnya terkabulkanlah doa kita dan terjadilah apa yang terjadi pada anak kita. Baru kedua orang tuanya menyesal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Janganlah kalian mendoakan kejelekan pada diri-diri kalian sendiri. "Wala tad'u ala auladikum." Dan janganlah kalian mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kalian. "Wala tad'u ala amwalikum." Dan jangan pula kalian mendoakan kejelekan terhadap harta yang kalian miliki. "La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha afa'un fayastajibu lakum." Jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan waktu dikabulkannya permintaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikabulkanlah apa yang kalian minta. Na'udzubillah. Ya. Jadi benar-benar kita perlu menjaga lisan kita. Jangan sampai mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita. Terutama ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu harus benar-benar lebih menjaga emosi. Karena begitu anaknya melakukan kesalahan, ya, ibu-ibu ini kan lebih banyak perannya daripada bapak-bapak. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, ya, dia yang kemudian merawat anak tersebut. Begitu melihat anaknya durhaka atau melihat anaknya tidak patuh kepada dirinya, ya, karena merasa dia yang membesarkan, dia yang telah banyak berkorban, akhirnya keluar dari lisannya doa kejelekan kepada anaknya. Pas tepat dengan waktu dikabulkannya doa, akhirnya terjadi apa yang dia doakan tersebut. Maka hati-hati ibu-ibu, ya. Jaga lisan ibu-ibu sekalian agar jangan sampai keluar dari lisan ibu-ibu doa kejelekan kepada anak-anak. Lantas bagaimana kalau anak-anak itu melakukan kedurhakaan? Ya. Apakah kita tidak boleh marah? Boleh. Wajar orang tua itu marah. Tapi keluarkan dari lisan kita doa yang membawa kebaikan bagi dirinya. Ya. Keluarkan dari lisan kita doa yang mengharapkan atau mengharapkan agar Allah memberikan kebaikan pada dirinya. Ya. Satu hal yang bisa kita ambil dari sebagian orang Arab, ya. Mereka itu kalau anaknya melakukan suatu perkara yang tidak dia sukai, didoakan anaknya, "Allah yahdik." Sambil marah ini, sambil marah. Tapi apa yang keluar dari lisannya? Allah yahdik. Artinya apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Bukan doa kejelekan, tapi doa agar Allah memberikan hidayah kepada sang anak. Ya. Sebagiannya lagi mengatakan aslahakallah. Aslahakallah. Semoga Allah memperbaiki dirimu. Nah, ini kan lebih baik, jauh lebih baik daripada kita mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita. Berikan doa yang baik kepada anak-anak kita, doakan mereka dengan kebaikan. Aslahakallah. Ya. Dahulu dikisahkan di dalam biografi Syekh Mukbil rahimahullahu taala, gurunya guru kita Syekh Mukbil Ibn Hadi, seorang muhaddis Yaman. Ya. Syekh Mukbil ini di masa mudanya, di masa remajanya, beliau senang untuk belajar. Ya. Senang untuk belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibunya itu menginginkan agar beliau bekerja, cari uang. Ya. Tapi Syekh Mukbil ini sukanya belajar. Nah, ibunya ketika tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Mukbil, dia tidak kemudian mencela atau mendoakan kejelekan kepada putranya. Tapi didoakan, Allah yahdik, Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Akhirnya, benar Allah memberikan hidayah kepada Syekh Mukbil Ibn Hadi rahimahullahu ta'ala. Beliau pun mendapatkan hidayah, kemudian menjadi salah seorang ulama sunnah di negeri Yaman. Ini yang harusnya keluar dari lisan kita, doa kebaikan. Walaupun yang dilakukan oleh anak itu tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan kita doakan kejelekan. Doakan kebaikan, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan demikian juga sebuah kisah yang masyhur dari Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais, hafizahullah ta'ala. Dikisahkan bahwa beliau dahulu, waktu di masa kecilnya, termasuk anak yang nakal, yang suka membuat marah kedua orang tuanya. Tapi ibunya tidak mendoakan dia dengan doa kejelekan. Ibunya mendoakan dia agar menjadi Imam Masjidil Haram. Ya. Semoga engkau menjadi Imam Masjidil Haram. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin karena ketika ibunya mendoakan, dalam keadaan marah dia doakan, tapi doanya kebaikan, bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jadilah beliau Imam Masjidil Haram. Ya. Jadi kita harus doakan, tetap mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Ya, misalnya anak kita malas, ada tugas menghafalkan Al-Quran tapi dia tidak mau, doakan dia, Allah yahdik, semoga Allah jadikan engkau termasuk hafizul Quran, termasuk orang yang menghafalkan Al-Quran. Ya. Kalau misalnya dia melakukan adab yang kurang baik, doakan, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dirimu, semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang beradab. Ini jauh lebih baik daripada mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi kesimpulannya, hendaknya orang tua menjaga lisannya, jangan sampai keluar dari lisannya doa kejelekan kepada anak-anak tersebut. Khawatir, ya, khawatir bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa, maka terjadilah apa yang dia panjatkan tersebut. Ini yang berkenaan dengan mendoakan kejelekan kepada anak. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Termasuk kesalahan dalam mendidik anak adalah at-tarbiyatu ala safati fil umur wa sayyi'il ibarat wa marzulil akhlaq. Mendidik anak untuk berbicara yang tidak bermanfaat. Demikian juga mendidik anak untuk berkata yang buruk. dan berakhlak yang jelek, berakhlak yang rendah. Mendidik anak, berbicara dengan kalimat yang tidak bermanfaat, atau dengan kata-kata yang buruk, dan berhias dengan akhlak yang rendah. Apa bentuknya? Kata beliau hafizahullah, katasyjiil andiyah, seperti fanatisme terhadap klub bola. Ya, anak-anak dari kecil diajari untuk gemar terhadap klub-klub bola tertentu. Ya. Ada enggak yang seperti itu? Karena bapaknya Milanisti, penggemar Milanisti itu AC Milan apa Inter Milan? Hah? AC Milan, lo tahu ya? Karena bapaknya penggemar AC Milan, anaknya udah dikasih pakaiannya, pakaian AC Milan, kemudian diberi gantungan kunci AC Milan, semuanya tasnya AC Milan. Bapaknya penggemar Manchester United. Ya sudah, kamarnya merah semua. Ya. Nah, ini termasuk mengajarkan anak-anak dalam kepada perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Ya. Wa taqlidil kuffar. Demikian juga mengajarkan anak-anak untuk taklid, meniru orang-orang kafir. Meniru orang-orang kafir. Anaknya dipakaikan dengan pakaian yang lagi ngetren di kalangan orang kafir. Model rambutnya disesuaikan dengan modelnya orang-orang kafir yang sedang ngetren. Ya. Kalau zaman dulu yang ngetren artis India. Kalau sekarang yang ngetren artis Korea. Anaknya didandani seperti artis Korea. Potongan rambutnya dibuat seperti artis Korea. Ya, model pendidikan macam apa seperti ini? Ya. Mudah sekali dibawa arus. Banyak kaum muslimin seperti ini. Karena gencarnya serangan di media, akhirnya mereka ikut-ikutan. Ya. Kemudian, wata'widul banat ala lubsil kofir minat tiab. Ya. Demikian juga membiasakan anak-anak wanita, anak-anak putri untuk mengenakan pakaian yang ketat. Ya. Ini termasuk mengajarkan kerendahan kepada anak-anak kita. Seharusnya kita bangga dengan pakaian yang syar'i. Anak-anak itu dari kecil sudah dipakaikan dengan pakaian yang syar'i agar mereka terbiasa. Jangan menunggu sampai mereka dewasa baru kita suruh mereka berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Ya. Apalagi di Indonesia, kebanyakan wanitanya tidak berpakaian dengan pakaian yang benar. Kalau baru kita paksa pakai pakaian syar'i ketika dia sudah dewasa, sementara lingkungan sekitarnya tidak mendukung, ya, berat bagi dia untuk berpakaian seperti itu. Tapi kalau dari kecil sudah kita biasakan dia, biasakan dengan pakaian yang panjang, biasakan dengan jilbab, dengan kerudung, nanti ketika dia sudah dewasa, mudah, karena sudah terbiasa. Coba lihat sebagian kaum muslimin yang ingin agar anak-anaknya berhijab. Akhirnya anak-anaknya dimasukkan di sekolah-sekolah Islam. Ya, yang mewajibkan agar anak-anaknya menggunakan jilbab. Begitu dia keluar dari sekolah, karena memang tidak dibiasakan. Ya, begitu dia keluar dari sekolah, sudah. Buka jilbabnya, ya, buka pakaian panjangnya, tampil kembali seperti anak-anak yang lain. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Ya. Dahulu waktu kami di Jogja, ada universitas yang mewajibkan mahasiswinya pakai jilbab. Ya. Kalau kita nongkrong di gerbang itu, di gerbang kampus, kita akan melihat bagaimana para mahasiswi itu, ya, begitu keluar gapura langsung dibuka semua. Jadi pakai pakaian yang ketat, tapi dia bungkus dengan apa namanya, blazer atau apa, ya, kemudian dia pakai jilbab kuliah. Begitu keluar gapura sudah buka kembali dengan pakaian ketatnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena dia tidak dididik oleh orang tuanya untuk berpakaian syar'i sejak dini. Kita ini tinggal di Indonesia. Orang kalau pakai pakaian syar'i itu dianggap ekstrim. Maka pendidikan kepada anak-anak itu harus dari kita, bukan dari lingkungan kita. Caranya bagaimana? Membiasakan anak-anak kita untuk berpakaian yang syar'i sejak dini. Jangan biarkan mereka taklid, meniru pakaiannya orang-orang kafir. Kemudian termasuk mengajarkan kerendahan kepada anak-anak adalah ta'widuhum ala itlaqil ibarat an-nabiyah. Membiasakan mereka berbicara dengan nada tinggi, bersorak-sorak. Ya ini kan kebiasaannya penggemar bola. Ya. Penggemar bola, kalau gol-gol ya, diekspresikan kegembiraannya. Kalau enggak gol juga teriak. Wah, enggak gol. Ya. Anak-anak akhirnya ngikut. Karena bapaknya tidak memberikan contoh yang baik, setiap ada apa-apa dia bersorak-sorak. Ya. Nah, ini terjadi. Ya, di sekolah itu. Terkadang anak-anak itu meniru bapaknya. Karena suka ikut bapaknya nonton bola. Begitu dia main bola bersama teman-temannya, ada kejadian apa? Sorak, sorak, sorak, sorak. Ya. Ini bukan termasuk akhlak yang baik. Ini termasuk sikap meniru, taklid kepada orang-orang kufar. Harusnya seorang muslim itu berhias dengan akhlak yang islami. Menjaga kewibawaannya, menjaga muru'ahnya, menjaga adabnya. Ya. Tidak berlaku seperti orang-orang kafir. Orang kafir tidak punya etika. Mereka melakukan apa yang mereka anggap enak bagi mereka. Ya. Bahkan sampai karena fanatik terhadap klubnya, sampai baku hantam. Dan ini ditiru oleh orang-orang Indonesia. Ya. Baru saja kita dengar kemarin kejadian antara fansnya suatu klub bola dengan fans klub bola yang lain, padahal ini bertetangga. Ya. Dahulu kakek-kakek mereka ini saling bahu-membahu untuk membantu bahu-membahu untuk mengusir penjajah Belanda dari negeri kita. Tapi sekarang anak cucunya baku hantam hanya karena masalah bola. Ya. Baru saja kejadiannya antara penggemar fans Persebaya Surabaya dengan Arema Malang. Dahulu kakek-kakek mereka saling bahu-membahu untuk mengusir penjajah Belanda. Sekarang anak cucunya baku hantam hanya karena persaingan bola, pertandingan bola. Nah ini jangan anak-anak kita dididik untuk hal-hal yang rendah seperti ini. Kemudian kata beliau, termasuk perkara ini, termasuk memberikan pendidikan yang sia-sia kepada anak, adalah memberikan julukan yang jelek kepada anak. Memberikan julukan yang jelek kepada anak. Nabzul awlad bil alqab inda munadatihim. Memberikan julukan yang jelek ketika memanggil si anak. Ini juga sering terjadi. Sebagian kita memberikan julukan-julukan yang jelek kepada anak kita. Mimma yaj'alul aulad ya'lafuna hadhihi al-ibarat wa la yura'una al-adab al-kalam. Yang membuat anak-anak itu terbiasa dengan ungkapan-ungkapan yang jelek dan tidak menjaga adab dalam berbicara. Anaknya dipanggil si otong misalnya. Apalagi yang biasa ya? Biasa kan kadang-kadang orang tua punya julukan tersendiri bagi anak-anaknya. Nah, julukan-julukan yang jelek ini kalau anak-anak itu terbiasa, maka dia pun akan terbiasa dengan ucapan-ucapan yang jelek. Kemudian kesalahan selanjutnya kata beliau, fi'lul munkarat amamal aulad au ikraruhum alaiha. Melakukan sebuah perbuatan mungkar di hadapan anak. melakukan kemaksiatan di hadapan anak, melakukan pelanggaran syariat di hadapan anak. Contohnya apa? Kasyurbid dukhan, seperti merokok. Merokok di hadapan anak-anaknya. Padahal dia tidak suka kalau anaknya itu merokok. Tapi bapaknya sendiri merokok di hadapan anak-anaknya. Au halqil lihyah, atau mencukur jenggot. Ya. Mencukur jenggot. Jenggot ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin yang laki-laki. Diperintahkan kepada mereka untuk membiarkan jenggot-jenggot mereka jangan dicukur. Maka tidak sepantasnya seorang ayah mencukur jenggotnya di hadapan anaknya. Nanti anaknya akan meniru. Au sima'il aghani, atau mendengar musik. Ya, mendengar musik. Satu hal yang sangat kontradiktif di sebagian orang tua, dia ingin anaknya menjadi hafid Al-Quran, sebagai penghafal Al-Quran, anaknya menjadi penghafal Al-Quran, tapi orang tuanya tetap membiarkan musik itu ada di dalam rumah. Dia ingin anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran, tapi di rumah tetap diperdengarkan musik. Baik itu dari televisi, atau dari radio, atau bahkan orang tuanya punya hobi karaoke. Nah, ini gak bakal bisa nyambung. Kalau kita menginginkan agar anak kita itu menjadi penghafal Al-Quran, musik itu harus benar-benar disingkirkan. Ya. Karena yang namanya hafalan Quran itu adalah cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dikumpulkan dengan kemaksiatan. Makanya kalau kita ingin anak-anak kita tadi menjadi hafiz Al-Quran, jangan sampai kita masukkan musik ke dalam rumah kita. Apalagi kita sendiri yang mendengarkannya. Apalagi anak-anaknya diajarkan bernyanyi. Ya. Coba lihatlah sebagian orang. Ya. Anaknya dari kecil sudah diajari bernyanyi. Bukan diajari bagaimana membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Dari kecil sudah diajari bernyanyi. Ya. Bahkan sering disuruh tampil oleh bapak ibunya. Ayo coba, kamu berdiri di situ. Nyanyi balonku ada lima. Ya. Nyanyi balonku ada lima. Habis itu apa? Cicak-cicak di dinding. Ya. Bintang kecil. Ya, masih hafal kita ya. Sampai sekarang lagu-lagu yang diajarkan. Coba kalau anak-anak itu dari sendiri mungkin diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Nanti orang tuanya akan meminta dia. Kalau dia sudah dilatih menghafal Al-Quran, nanti orang tuanya pun akan meminta. Coba kamu bacakan surat ini, bacakan surat ini. Nah, ini baru bisa membuat kita bangga seharusnya. Ya. Bukan dia bisa bernyanyi yang bisa membuat kita bangga. Tapi bagaimana agar dia bisa membaca bahkan menghafalkan Al-Quran dengan benar. Kemudian termasuk perbuatan mungkarat di hadapan anak-anak adalah musyahidah al-aflam as-saqithah. Menonton film-film yang jorok, film-film yang tidak layak. Ya. Film-film yang ada adegan percintaannya, menampilkan wanita yang tidak menutup auratnya. Ini satu hal yang perlu kita hindarkan dari anak-anak kita. Ini sebagian orang tua malah melakukan hal yang sebaliknya. Mereka justru mengajak anak-anak ke bioskop. Lihat saja ketika waktu liburan kemarin akhir tahun. Bioskop-bioskop itu penuh. Orang tua mengajak anak-anaknya refreshing menonton film-film terbaru. Sekarang kalau kita perhatikan film-film yang ditonton di bioskop-bioskop itu atau di TV-TV, ya, ada gak film yang kosong dari kemungkaran? Film yang sesuai syar'i? Film yang salafi? Ada gak? Gak bakalan ada. Paling minim ada musiknya. Gak ada film yang gak ada ilustrasi musiknya. Oke lah, taruhlah jalan ceritanya bagus, bernuansa pendidikan, tapi paling minim ada musiknya. Kemudian ada sandiwara, berarti ada dusta di sana. Belum lagi wanita-wanita yang membuka aurat. Maka jangan sampai kita membiasakan anak-anak kita menonton tayangan-tayangan yang seperti ini. Ya. Apalagi bapaknya yang memberikan contoh. Ya. Kalau kita dulu, aja zaman sekarang juga, ya. Film itu kan ada batasan usianya. Ada film khusus 17 tahun ke atas, ada 13 tahun ke atas, ada yang untuk semua umur. Nah, ini kadang-kadang orang tua melarang anak-anaknya nonton. Ini 17 tahun ke atas, kalian gak boleh nonton. Bapak, bapak sudah 17 tahun ke atas, boleh nonton. Padahal sama saja. Ya, kita juga yang sudah dewasa tidak boleh menonton 17 tahun ke atas. Ya, karena di dalamnya terdapat kemungkaran. Mengumbar aurat. Ya, merangsang syahwat. Sama saja. Ya. Makanya kita harus benar-benar menjadi contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Jangan malah memberikan contoh yang negatif dengan menonton tayangan-tayangan tersebut. Au mutaba'ah al-musalsalat at-televisiyuniyah. Atau mengikuti serial sinetron yang ada di televisi. Nah, ini biasanya ibu-ibu ya, gemar sekali menonton tayangan sinetron. Sampai dibuat serinya. Cinta Fitri 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau zaman kita masih kecil dulu ada Tersanjung. Tersanjung 1, 2, 3, 4. Saya heran ini gimana orang kok bisa kreatif sekali bikin sinetron. Ya. Nah, ini jangan sampai kita memberikan contoh yang negatif kepada anak-anak kita. Mending ibu-ibu itu apa? Baca buku, dengarkan taklim di radio, mencatat faedah. Nanti anaknya akan meniru. Kalau ibunya gemar nonton sinetron, ya, anaknya juga akan gemar nonton sinetron. Kalau ibunya gemar nonton telenovela, anaknya juga akan gemar nonton telenovela. Ya. Demikian juga kata beliau, kata barujil mar'ah amama banatiha. Demikian juga seorang ibu bertabarruj. Ya. Bersolek. Ya. Dia ingin keluar rumah, ya, berdandan terlebih dahulu. Nah, ini diperhatikan oleh anak-anaknya. Nanti anak-anak putrinya juga akan meniru. Setiap mereka akan keluar rumah, mereka bersolek terlebih dahulu. Memakai parfum yang semerbak, ya, memakai hiasan celak mata, make up dan lain sebagainya. Mereka akan meniru kalau ibunya memberi contoh. Ya. Fahada kulluhu yaj'al minal walidain qudwatan sayyi'atan lil aulad. Maka ini semua akan menjadikan orang tua sebagai qudwah sayyi'ah, contoh yang buruk bagi anak. Ya. Jangan kita menjadi contoh yang buruk, jadilah kita contoh yang baik bagi anak-anak kita. Wa kadzalika qad yara al-walid ala auladihi ba'd al-munkarat fala tarahu yahruqu sakinan tujahahum mimma yaj'aluhum yastamirrun al-munkar. Demikian juga kesalahan yang sering terjadi pada orang tua ketika mereka melihat anaknya melakukan sebuah kemungkaran, mereka tidak tergerak untuk mencegahnya. Mereka diam saja, tidak mencegah anak-anaknya tersebut dari perbuatan mungkar. Ya. Ini sebagian orang tua cuek, sibuk dengan dirinya masing-masing, tidak mau peduli dengan kemungkaran yang dilakukan oleh anaknya. Ya. Anaknya sibuk dengan musik, ah biarin saja. Anaknya sibuk main band, tidak dilarang. Anaknya sibuk dengan apa? Pergaulan bebasnya, biarkan saja. Tidak melakukan pembenahan dan pelarangan terhadap anak-anaknya. Padahal merupakan kewajiban seorang muslim, ketika dia melihat adanya kemungkaran, dia ubah semampu dirinya. Nah, bagaimana kalau kemungkaran itu dilakukan oleh anaknya? Maka lebih wajib lagi bagi orang tua untuk mencegah kemungkaran tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Jadi bagi siapa yang mampu mengubah kemungkaran, mencegah suatu kemungkaran, dengan tangannya dia cegah. Kalau anak kita melakukan kemungkaran, kita cegah. Ya, karena kita mampu. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, maka dia cegah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika ad'aful iman. Kalau toh dia tidak mampu juga, maka hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. Jadi harus ada pengingkaran terhadap kemungkaran. Apalagi kemungkaran tersebut terjadi pada anak-anak kita. Ya. Mulai dari perkara yang sepele. Misalnya dia makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ya. Atau dia menguap tanpa menutup mulutnya. Ini kita bina, kita bimbing. Ya, cegah dia dari kemungkaran tersebut semampu kita. Kalau kita melihat Nabi SAW, beliau tidaklah membiarkan kemungkaran itu terjadi. Walaupun pada anak-anak. Tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kepada anak-anak sekalipun. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Umar itu makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Umar bin Khattab ya, tapi Umar ibn Abi Salamah. Ya, Umar ibn Abi Salamah, anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Umar ibn Abi Salamah itu makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menggerakkan tangannya di atas makanan, kesana kemari mengambil makanan. Maka apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat Umar, beliau membiarkannya begitu saja, mengatakan bahwa ini ya sudah ini masih anak-anak, biarkan saja. Jawabannya tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ingkari mungkar, diingkari perbuatannya tadi, perbuatannya Umar ibn Abi Salamah. Beliau mengatakan, "Ya gulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak, ya. Kalau engkau makan, sammillah. Baca bismillah terlebih dahulu. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Tidak dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan kemungkaran. Jadi kalau kita melihat ada kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, harus kita segera tergerak menegurnya, memberikan teguran dan pengarahan kepada anak-anak kita. Jangan sampai itu menjadi suatu kebiasaan. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam juga di dalam hadis yang lain dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Al-Hasan ini pernah makan kurma sodakoh. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW itu tidak boleh makan harta sodakoh. Maka ketika melihat Al-Hasan makan kurma sodakoh ini, Nabi SAW buru-buru memerintahkannya untuk memuntahkan kurma yang telah dia makan tadi. Ya. Kemudian mengatakan kepada Hasan, "Tidakkah engkau tahu wahai Hasan bahwa keluarga kita tidak boleh memakan sedekah?" Jadi walaupun masih anak-anak, ketika dia melakukan suatu kemungkaran, hendaknya orang tua segera bergerak menegur anak-anak tersebut. Jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai dia menganggap bahwa perkara ini adalah perkara yang lumrah, perkara yang biasa. Tapi harus ditegur agar anak-anak tahu bahwa ini adalah pelanggaran syariat. Ini poin yang berhubungan dengan melakukan kemungkaran di hadapan anak. Kemudian kesalahan selanjutnya yang sering terjadi pada orang tua dalam mendidik anak mereka. Jam berapa adanya? ...25 menit, ya. Perkara selanjutnya yang merupakan penyimpangan atau kesalahan yang sering dilakukan oleh para orang tua adalah jalbul munkarat lil manzil. Memasukkan kemungkaran ke dalam rumah. Memasukkan kemungkaran ke dalam rumah. Sawa'an kanat minal majallatil khali'ah. Sama saja, apakah itu dalam bentuk majalah yang rusak, majalah dewasa, ya. Bawa majalah dewasa ke dalam rumah, au min ajhizatil fasid al mudmirah, atau memasukkan ajhizah, alat-alat elektronik yang merusak, ya. Seperti televisi, kemudian gadget tanpa pengawasan, ya. Au kutubil lati tatahaddatsu anil jins sarahatan, atau buku-buku yang berbicara tentang hubungan seks secara sarahatan, secara terang-terangan. Au ghairiha minal munkarat, atau kemungkaran-kemungkaran yang semisalnya. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi penyebab rusaknya anak-anak kita dengan membawa majalah-majalah dewasa. Ya. Majalah yang berbicara tentang hubungan suami istri. Ini banyak. Ya, majalah-majalah seperti ini banyak. Bukan hanya majalah yang vulgar saja. Ya. Majalah yang gambar covernya perempuan, enggak pakai baju, bukan hanya ini. Tapi majalah keluarga saja ini kadang-kadang memberi bahaya, memiliki bahaya. Judulnya majalah keluarga, majalah wanita. Tapi di dalamnya terkadang ya dijabarkan bagaimana berhubungan suami istri. Bagaimana cara berhubungan suami istri. Hal ini kalau dibaca oleh anak-anak kita akan merusak mereka. Ya, akan merusak mereka. Dan kerusakan ini bukan hanya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek, tapi berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Bisa jadi dia melakukan penyimpangan seksual karena bacaan yang dia baca terlalu dini. Ya. Membaca di ada majalah keluarga, ya, di awal-awal halaman majalah tersebut bahas masalah keluarga. Bagaimana mengatur keuangan keluarga, ya. Di tengah-tengahnya bagaimana kehidupan keluarga para artis. Di bagian akhirnya bagaimana berhubungan seks. Ya. Ini bahaya kalau dibawa ke rumah. Ya. Demikian juga alat-alat seperti gadget. Ini anak-anak jangan diberi keluasan untuk menggunakan alat-alat seperti ini. Apalagi terhubung dengan internet, ya. Apalagi mereka masih usianya masih dini. Ini benar-benar kita harus punya pengetahuan yang luas tentang dampak atau efek dari alat-alat elektronik seperti ini kepada anak-anak kita. Banyak kasus yang terjadi. Anak-anak karena dari kecil dia sudah diberi ya gadget-gadget seperti ini, dewasanya dia jadi tidak bisa bersosialisasi, apa istilah dalam pergaulan, introvert, jadi introvert anaknya, nggak bisa bergaul sama orang, setiap dia masuk ke dalam suatu komunitas bikin masalah, nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena waktu kecil bapaknya sudah memberikan dia gadget-gadget seperti ini. ya, waktu-waktunya dihabiskan di hadapan monitor, nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ini akibat apa? Akibat tadi. Kalau kita dulu di masa kecil kita, apalagi di masa bapak-bapak, enak kita bermain bersama teman-teman kita, main bola, kerja sama tim, ya, main petak umpet, bermain di lingkungan yang bebas, mandi ke sungai bareng-bareng sama teman-teman. Nah, anak-anak sekarang temennya gadget, temennya game. Akibatnya apa? Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Menjadi makhluk asosial. Ya, sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya harus hati-hati kita, jangan sampai salah dalam mendidik anak-anak kita. Apalagi kemudian gadgetnya terhubung dengan internet. Anak-anak kita itu sekarang cerdas, bisa memasukkan kata kunci yang dia inginkan ke dalam mesin-mesin pencari seperti Google atau YouTube. Dia ingin melihat sesuatu, dia masukkan ke dalam mesin pencari. Misalnya dia mendengar dari temannya masalah orang-orang dewasa yang berkaitan dengan apa namanya perilaku seksual, dia ingin tahu, dia masukkan, ya, keluarlah apa-apa yang tidak kita inginkan, video-video porno atau bacaan-bacaan yang merusak. Makanya orang tua harus berhati-hati, jangan sampai dia menjadi sebab, ya, yang menjerumuskan anak-anak tersebut ke dalam berbagai macam penyimpangan karena tidak mengawasi pemakaian alat-alat tersebut. Kemudian kata beliau, fa'akhdhuhu wasaila tahrib wa ma'awil hadmi wa adawati fasadi wal inhilal wa madarisi li hadmil aqidah wa tamyi al akhlaq. Maka memasukkan kemungkaran ini ke dalam rumah, ini merupakan perantara untuk merusak, ya, palu atau sekop yang dipergunakan untuk menghancurkan rumah tangga dan alat-alat yang merusak dan melemahkan generasi anak-anak kita. Ini semua merupakan media untuk menghancurkan lihat mil akidah, untuk menghancurkan akidah, wa tamyi al akhlak, demikian juga untuk melemahkan akhlak anak-anak kita. Wa tadribil amali al irtikabi fawahish, dan ini akan membuat anak-anak kita terbiasa dengan perbuatan-perbuatan keji dan tidak pantas. فهذه الوسائل لها قدرة كبيرة على الإقناع. Maka media-media seperti ini benar-benar memiliki daya rusak yang demikian hebat. ولها تأثير بالغ في تنحيه دور الأسرة في تربية, dan memiliki peran yang besar untuk menjauhkan mereka dari pendidikan keluarganya. Maka berhati-hatilah para orang tua, jangan sampai kita yang menjadi menjerumuskan anak-anak kita ke dalam kerusakan karena tidak berhati-hati memberikan media semacam itu kepada anak-anak kita. Perkara yang terakhir mungkin yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita di siang hari ini, termasuk kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak mereka adalah kasratul muskilat bainal walidain. Demikian banyaknya konflik antara kedua orang tuanya. Banyak konflik di antara suami istri. Ya. Anak-anak kita itu adalah peniru yang baik. Mereka akan mengadopsi apa yang kita lakukan. Apa yang kita contohkan itu akan segera diadopsi oleh mereka. Nah, ketika ayah dan ibunya punya konflik, ya, berkelahi di hadapan dia, apalagi sampai tidak bisa menjaga kata-katanya, keluar kata-kata kotor, atau sampai memecah belah piring, melempar piring, membalikkan meja, membanting pintu. Apalagi biasanya yang terjadi? Ya. Ini kan yang biasa terjadi kan? melempar piring, banting pintu, gebrak meja, balikin kursi. Nah, kalau ini terjadi di hadapan mata mereka, mereka akan meniru. Ya, mereka akan meniru. Sehingga apa? Yang tertanam di hati mereka kebencian, kemurkaan. Karena kesehariannya melihat konflik di antara kedua orang tuanya. Ya. Coba kita baca apa yang menjadi penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah dalam bab ini. Ya. Karena beliau, fahadhal amal lahu dawruhu as-sayyi ala aulad. Ya. Kejadian ini atau konflik semacam ini memiliki peran negatif yang sangat besar terhadap anak-anak. Fama mauqiful walad alladhi yara walidahu wa huwa yadribu walidatihi. Ya. Maka apa yang akan tertanam pada diri seorang anak yang melihat ayahnya yadribu walidatahu, memukul ibunya? Ya. Apa yang akan tertanam di benak seorang anak ketika dia melihat, bahkan ini menjadi kebiasaan keseharian dia, melihat bapaknya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memukul ibunya? Wa yughlidu 'alaiha bil qaul. Apa yang tertanam di benak anak apabila dia melihat bapaknya berkata yang kasar, ya, kepada ibunya? Wa ma mauqi'uhu idza ra'a ummuhu tusii'u mu'amalat walidayhi. Dan apa pula yang akan tertanam di benak anak apabila melihat ibunya memperlakukan bapaknya dengan begitu buruk? La syakka anna nawazi'a syarr satataharraku fi nafsihi. Maka tidak diragukan lagi bahwa efek yang negatif akan tertanam pada dirinya. Wa marajilul haqdi sataghli fi jawfih. Maka periuk amarah itu akan mendidih di dalam dadanya. Fatazulur rahmah min qalbihi. Maka kasih sayang itu akan hilang dari hatinya. Karena setiap kali dia berada di rumah melihat bapak ibunya berkelahi, ya, meninggikan suara, kemudian bapaknya memukul ibunya, memperlakukan ibunya dengan kasar, maka tercabutlah rasa kasih sayang dari hati si anak. Wa yunza'u ila syirrati wal udwaniyah. Maka kemudian yang tertanam di dalam hatinya adalah kejelekan dan permusuhan. Ya. Inilah yang akan terjadi pada diri sang anak apabila dia sering melihat konflik yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Makanya kalau bisa kita ketika ada konflik antara kita dengan istri kita, ya, ada konflik antara kita dengan pasangan kita, menyingkir terlebih dahulu. Ya. Jangan berkelahi di hadapan anak-anak. Jangan berkelahi di depan anak-anak, membentak istri di depan anak-anak, jangan. Banyak efek negatifnya. Di antara efek negatifnya tadi yang disampaikan oleh Asy-Syaikh, mereka akan terbiasa dengan ucapan-ucapan yang kasar. Kemudian perkara yang lain, ini akan menyebabkan ibu itu rendah di mata anak-anak. Karena bapaknya tidak memuliakan, bapaknya memperlakukan ibunya dengan kasar, bapaknya memperlakukan ibunya dengan penuh kerendahan, maka anak-anak pun tidak punya hormat kepada ibunya. Ya. Siapa yang mengajari? Bapaknya. Demikian pula sebaliknya, sosok bapak bisa jadi tidak punya wibawa di hadapan anak gara-gara si ibu. Ibunya berani menantang bapaknya, mengangkat suara di hadapan suaminya, membentak suaminya, bahkan membanting perabot rumah tangga di hadapan suaminya. Ini akan membuat wibawa sang bapak menjadi hilang di mata anak-anak. Ya. Makanya kalau bisa kita jangan menampakkan perkelahian atau perselisihan kita di hadapan anak-anak. Menyingkir terlebih dahulu. adu argumen di dalam kamar, jangan di depan anak-anak. Ya. Sering orang tua enggak sadar bahwa mereka itu kudwah. Mereka itu teladan bagi anak-anaknya. Ya. Berkelahi di mana saja. Di dalam mobil, di perjalanan, ya cekcok suami istri. Ini anak-anak yang melihat. Ya. Jangan, masing-masing harus bisa menahan diri. Masing-masing pihak harus bisa menahan diri. Jangan di depan anak-anak. Ya. Apalagi kemudian keluar dari lisannya kata-kata yang kotor. Saya pernah mendapatkan seorang anak. Ketika dia berteman, ya, bergaul bersama teman-temannya, keluar dari lisannya kata-kata kotor. Ya. Kebun binatang semua keluar. Kita bertanya-tanya dari mana dia dapatkan ini. Padahal dia sekolah di sekolah agama, dididik dengan didikan yang baik. Ternyata begitu bapak sama ibunya berkelahi, kedengaran sampai ke rumah tetangga. Kata-kata yang dia ucapkan itulah yang diajarkan oleh bapak dan ibunya. Ketika bapak dan ibunya berkelahi, keluar kata-kata tersebut. Lihatlah betapa anak-anak itu mudah sekali menyerap apa yang kita contohkan. Kalau yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang baik, mereka akan meniru ucapan yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, saling menghargai antara pasangan kita, maka ini juga akan tertanam pada benak mereka. Sebaliknya kalau ucapan yang kasar, ucapan yang kotor, sikap yang tidak sabar, kemurkaan, ya, kemudian luapan emosi dari masing-masing pihak, itu ditampakkan di hadapan anak-anak, ini pula yang akan mereka adopsi. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masing-masing hendaknya bisa menahan diri. Ya, paling minim jangan menampakkan konflik di hadapan anak. Ya sudah, masalah-masalah kita jangan libatkan anak-anak. Jangan anak-anak menanggung efek negatif dari konflik antara kita. Tetaplah bersikap yang baik dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini, cukup panjang pembahasan kita. Hampir 2 jam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Kemudian apabila ada pertanyaan mungkin bisa diajukan, kalau ada sisa waktu akan kita jawab sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin punya pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, terkadang orang tua sudah memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, tapi anak-anaknya itu mendapatkan pengaruh negatif dari teman-temannya. Sebenarnya nanti akan ada pembahasan ini tentang pengawasan pergaulan, atau bahkan sudah pernah kita bahas. Ya. Jadi kita juga harus memilihkan lingkungan yang baik bagi anak-anak kita. Ya. Pertama kita bentengi, betul, kita bentengi dari rumah. Kita jelaskan bahwa ini nih, yang ini anak yang baik, ini anak yang jelek, ini yang hendaknya kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Demikian juga kita harus mengawasi dengan siapa anak-anak kita itu bergaul. Ya. Bukan suatu hal yang salah kalau orang tua membatasi pergaulan anak-anaknya. Ya. Terutama ketika dia berada di usia kecil, masih anak-anak. Karena anak-anak ini bisa mengadopsi dari siapapun. Beda sama orang dewasa, dia sudah bisa memilah. Maka dia harus mencari lingkungan yang baik bagi anak-anaknya. Ya. Lingkungan sekolahnya, dia cari lingkungan sekolah yang baik, ya. Kemudian teman-temannya pun orang tua juga harus tahu dengan siapa anak-anaknya itu berteman. Di lingkungan rumah pun orang tua harus tahu dengan siapa dia berteman. Nah, ketika persahabatan atau pertemanan tersebut memberikan efek negatif kepada si anak, orang tua harus segera membenahi dan membatasi diri, ya. Jangan sampai anaknya larut. Ya. Kalau misalnya bisa diarahkan, kamu boleh saja main dengan si fulan, tapi kalau si fulan ngomong seperti ini, jangan ditiru. Dia bisa, gak apa-apa dilepas. Tapi ternyata kalau pengaruh temannya itu lebih mendominasi, kita cut. Jangan sampai anak kita terbiasa dengan pergaulan seperti itu. Demikian juga ketika kita bawa ke keluarga besar kita, ya, ke kakek neneknya, sepupunya, ini juga harus kita wanti-wanti. Anak-anak harus diberi rambu-rambu, ya. Dan dengan itulah dia belajar bagaimana untuk memisahkan mana yang baik untuk dirinya, mana yang buruk bagi dirinya. Ya, jazakumullah khairan. Ya, ini pertanyaan dari ibu-ibu. Tadi disampaikan bahwa salah satu pelanggaran syariat yang dilakukan oleh orang tua adalah mengajarkan nyanyi kepada anak-anak yang masih kecil, seperti balonku, cicak-cicak, dan lain-lain. Lalu bagaimana jika hal tersebut sudah terjadi karena lingkungan kakek nenek suka menyanyi? Nah, ini masalah kita semua. Kita kenal sunnah bapak dan ibu kita masih seperti itu dan menganggap itu biasa, ya. Dan bagaimana jika menyenandungkan atau menyanyikan huruf-huruf hijaiyah atau angka-angka bagi batita? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Jazakumullah khairan. Ya, kita harus bisa menjelaskan kepada orang tua kita kalau bisa, ya. Ya. Jadi kita juga harus berdakwah kepada orang tua kita bahwa hal yang demikian itu melanggar syariat. Bisa dengan pendekatan, misalnya, bapak, ibu, saya ini ingin agar anak saya menjadi penghafal Al-Quran. Jadi untuk mencapai ini, kita harus kerjasama. Jadi anak-anak kita itu dibiasakan. Bapak sama ibu kalau mau tanya si anak, apa, mau tanya cucunya, tanya hafalannya, jangan suruh bernyanyi. Ya. Rata-rata kan orang tua juga senang kan kalau anak-anak itu bisa hafal juz amma misalnya kan. Ya. Jadi kita arahkan juga orang tua kita sambil kita berdakwah juga kepada orang tua bahwa menjadi penghafal Al-Quran itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang penyanyi. Ya. Pernah suatu saat, ya, di sekolah yang kami asuh kedatangan seorang pengawas, ya, datang dia ke sekolah, anak-anak udah kelas 1 kan. Pengawasnya tanya, anak-anak sudah kelas 1, berarti sudah pintar nyanyi dong. Ya. Coba sekarang bapak mau dengar anak-anak bernyanyi. Pengawasnya bilang begitu. Tapi alhamdulillah anak-anak kita berani ngomong. Pak, menyanyi kan gak boleh. Hah, kaget pengawasnya. Menyanyi gak boleh? Iya pak, haram. Wah. Terus kita arahkan, pak, tapi anak-anak kita di sini kita ajarkan menghafal Al-Quran, pak. Coba bapak tanya, dia mereka sudah hafal apa? Mereka insya Allah bisa. Ya. Baiklah kalau begitu, kata pengawasnya. Sekarang bapak minta kalian membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah aja, ya. Ya. Jadi kita arahkan bahwa ada yang lebih utama daripada menyanyi. Sampaikan bahwa menghafal Al-Quran itu lebih baik. Insya Allah orang tua juga senang kok. Kalau cucu-cucunya menjadi penghafal Al-Quran, ya, oh sudah adzan nih. Ya. Kemudian bagaimana dengan menyenandungkan huruf hijaiyah dan angka-angka? Ini pernah kami tanyakan kepada guru kami, Syekh Abdullah, ya, enggak mengapa. Misalnya menghafalkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, ya, ada dengan nada-nada atau irama tertentu yang membuat mereka hafal terhadap huruf-huruf tersebut. Maka ini tidak termasuk lagu yang dilarang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jika suami masih suka bermusik dan melihat film, padahal setiap hari anak sudah ingatkan terus dan otomatis anak-anak mengikuti. Udah mau adzan antum? Belum. Bagaimana Ustaz? Ya susah juga ini. Posisi istri lemah, ya. Harusnya dia kepala keluarga, suami yang menjadi contoh. Ya coba dikomunikasikan, minimal jangan di hadapan anak-anak. Kalau dia mau dengar pakai Walkman. Ya ini bukan saya melegalkan itu, ya. Tetap enggak boleh. Tapi bagaimana untuk meminimalisir, ya. Pertama, suami diajak taklim. Biar ikut mendengar bagaimana cara mendidik yang benar. Kemudian kalaupun dia enggak bisa lepas dari itu, setidaknya jangan di hadapan anak-anak. Pakai Walkman, ya, atau nonton di kamar. Ya, jangan kelihatan anak-anak. Ya, biar dosanya untuk dia sendiri. Jangan menjalar kepada anak-anaknya. Sambil ibu berdoa dan berdakwah, ya, coba sedikit demi sedikit menyampaikan kebenaran kepada suami sampai dia mau menerima. Ya, tentu dengan adab yang baik karena dia kepala keluarga. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Doa ini yang sering kita lupakan. Al-hidayah tu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah. Kita enggak bisa kasih hidayah. Yang bisa kasih hidayah itu Allah. Makanya kita minta hidayah itu dari Allah. Manfaatkan waktu-waktu mustajab untuk meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada suami kita yang kita cintai. Pertanyaan terakhir sebelum azan, bagaimana kita sebagai orang tua muda melawan diri sendiri untuk memberi contoh yang baik kepada anak-anak? Sementara ada di dalam diri orang tersebut pembawaan atau pendidikan dari orang tuanya yang buruk, yang jauh dari agama dan akhlak yang baik. Ya, ya memang betul. Perlu kesungguh-sungguhan dari kita. Semuanya kembali kepada kita. Jangan berpikir kita bisa merubah anak-anak kita sebelum kita merubah diri kita sendiri. Makanya perlu kesungguh-sungguhan. Caranya bagaimana? Dengan berilmu terlebih dahulu. Banyak mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tahu yang mana yang harus kita tegakkan, yang mana yang harus kita tinggalkan. Kemudian tadi butuh kesungguh-sungguhan. Enggak bisa kita bermalas-malasan, gampang menyerah dengan situasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan jalan kami kepadanya. Oleh karena itu, kita perlu kesungguh-sungguhan. Mengalahkan ego kita, mengalahkan kebiasaan yang selama ini kita sudah berada di atasnya. Ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang bisa membuat kita lebih mudah memperbaiki diri adalah mencari lingkungan yang sama. Ya. Keluar dari lingkungan kita yang jelek, masuk ke lingkungan yang baik. Ya. Bersama-sama mempelajari agama, tinggal di lingkungan yang baik, ya, dengan teman-teman yang baik. Yang ini semua bisa membantu kita untuk memperbaiki diri kita. Baik. Demikianlah kajian kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah datangnya dari diri kami, dari syaitan, dan kami memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.